Bagaimanakah tobatnya orang yang tidak melakukan puasa Ramadan berkali-kali dan berturut-turut tanpa adanya uzur dalam keadaan mengimani kewajiban menjalankan dan mengimani berdosa apabila tinggalkan? Bagaimana Ustaz? Siapa yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, maka dia mendapatkan dosa dan tidak bisa dibayar dengan puasa apapun selama apapun. Maka yang diharuskan adalah untuk bersikfar pada Allah, bertaubat kepadanya, dan silakan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena untuk membayarnya dikatakan walaupun dia berpuasa sepanjang umurnya tidak akan terbayar, karena dia membatalkannya dengan sengaja, amdan. Barakallahu fikum.